أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بهم في الدارين آمين. فصل: عليك بأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من النوافل. Mari kita sama-sama menunaikan segala yang wajib-wajib dan menjauhi segala yang haram, beserta memperbanyak segala yang sunat-sunat. Fa innaka, karena nyawa, in fa'alta dzalik, lamun nyawa menggawin itu, yang haram ditinggalkan, yang wajib tuntung, yang sunat banyak muhlisan, semata-mata pulang menuntut ridhonya Allah aja. Liwajillahil karim, niatan tadeh ba'amal itu tadeh, nang sunat kan nang ianya banyak-banyak, amun nang wajib sama ya seluruh dunia. Nyada pang orang sumbayang isya 5 rakaat. Nah, ini pintangan nang sunat ini nang kawa balalabihan, ya kan? Maka apabila orang mengerjakan nang sunat balalabihan, lalu kena anak bagak-agakan, itu nang jadi diputingi muhlisan. Nang jadi diputingi sini muhlisan tah. Kalau rajin orang nang sunat ini rajin nak bagak-agakan, nyawa berapa aja? Baca Quran, udah sejus, boleh, dikit bener, unda lima, ham, lalu jangan nak muhlis, kada muhlisan. Ya, jadi putingin muhlisan. Artinya semata-mata ridho Tuhan aja, nang nyawa napa, nang nyawa tuntut. Sebab apabila Tuhan ridho, segala-galanya komplet, rezeki, karamat, selamat. Napa aja? Apabila Tuhan ridho tu, takorbut beratan sudah. Hijab terbuka, musyahadah terus lawan Tuhan, muraqabah terus lawan Allah Taala. Apabila sudah ridho itu, Allah Taala dapat iyang terkumpul beratan. Jadi niat sewarna aja, semata-mata ridho Tuhan aja. Jangan bercampur nang lain. Sebutin aja niat tak, napa kan apakah gawian nang sunat kan nang wajib kan meninggalkan haram kan, napa tak lamun ditakuni orang yang mana jadi mengerjakan nang wajib napa, jawabnya supaya Tuhan ridho lan undah habis ya. Ya kalau ditakuni orang tak yang mana kan apa jadi meninggalkan nang haram supaya Tuhan ridho lan undah, itu aja. Kada ada campur lain, kalau kan supaya undah sugi itu ni ini apabila Tuhan ridho tu sugi datang aja. Nyawa kenapa jadi rajin menamang rajin yang sunat-sunat nih supaya berkeramat kadang itu kada, kenapa supaya Tuhan ridho, nyamun Tuhan ridho keramat timbul aja tak kerubut semuanya dalam ridho lah. Nah itu hasilta ala ghayatil qurbi minallah, jawabnya fi'in kada lamun nyawa menggawi nang sunat rajin nang wajib nang haram ditinggalkan asal ikhlas hasil tak ala gayatil kurbi minallah, niscaya nyawa mendapat atas penghabisan parak lawan zat nang paling mulia yaitu Allah. Kada gampangan dihiga Allah, dihiga Allah. Kita itu kalau dihiga guru aja kan sudah rasa anu, rasa senang hati kita itu hanya dihiga guru, apalagi dihiga Allah, parak lawan Allah. Kada gampang gawiannya tadi nang sunat rajin-rajin, niatnya tadi nang sunat itu jangan ada tujuan lain, semata-mata mudahan Allah redha lan aku mintu aja. Hah? Wa khuli'at 'alaika, ini atap kepada si hasolat tadi, hasolta tadi, hasolta wa khuli'at 'alaika, dan dipakayakan, dipasang 'alaika kepada engkau. Napa nang dipasang? Khil'atul mahabbah, pakaian mahabbah Allah. Artinya engkau itu berpakaian dengan pakaian dicinta oleh Allah. amun sudah diberi pakaian dicinta Allah, maka samunyaannya lawan kita itu cinta. Allah sudah cinta lawan kita, nang lain pada Allah bada cinta juainya, pada cinta jua. Lihat Rasulullah sidin rajin mengerjakan nang sunat, musuh tah ya talawan sidin itu memuji. Jar Abu Jahal, dasar bujur bandar gawi Muhammad, dasar kena bagus, cuma unda sudah takarasi. Kan jadi kan lamun musuh tak memuji kan itu sudah anu tah. Napa lamun Nabi bebangka-bangkak batis mengerjakan nang sunat nito, ikhlas pulang sidin. Ha? Iya kan? Wallahu ya'timuka minan nas. Nyawa dijaga oleh Allah daripada gangguan manusia. Kada sampai. Kada sampai. Ha? Bini-bini menyurungi racun lawan Nabi. Ha? Baucap si batang paha kambingnya nang diracuni tah. Bapak dah ujar si batang paha kambing itu, ulun bercampur racun ya Rasulullah, jangan tiada makan. Kalau sudah orang dikasihi Allah Ta'ala, sagagalanya amalannya tadi limbah nang wajib nang sunat, tapi nang sunatnya iksar aja sedian banyak. Nah, niatnya semata-mata menuntut ridho Allah. Ngalih jua pang nang semata-mata ridho Allah ni ngalih. Kita ni rajin tak supaya Tuhan ridho jar. Lawan mintuha supaya ridho jua. Amtang ada aja lawannya ni tu. Ni kita jua lah kada siapa-apa nalah. Kita aja. Aja pikirakan tu macam-macam sambungannya pulang di hati kita tak kada mau sawarna ni tu aja di hati. Bapak kerjaan ni. Ada tak? Hi'ih. Nyawa kenapa jadi seruan jar? Oh, supaya Tuhan ridho lawan unda. Lawan jar. Nang bakion ini. Kena lawan unda tak supaya jangan sarik ham. Kan baputin juga tak? Ini sudah pabilannya Allah ridho. Nang bakion itu. Nang kada bakio kah? Lawan kita itu cinta aja nyalon kita. Habis ya. Tak kumpul dalam ridho Allah tadi. Jelas saja kalau lah. Nah, aku ni kalau ketuju lagu aku jua. Aku ni pun kada pina nang pina rancak. Guru bahari membuli-buli kita kata timu. Ingat. Nah. Nyaman nyelenang. Kita pikirkan kan situ jadi nyamannya orang ni tu. Pertama lawan Tuhan parak benar kada kau dia apa-apa yang kita. Mun orang menyinggol ni tu tak nang parak ni ni nang. Hei, jatuhan. Nah, ya kongkong bersuara Tuhan telah. Artinya mengetulahan ni. Minta, ha? Lagi lawan nang kita lagi sidin hidup tak orang nang jauh-jauh banyak ketujuh lawan sidin, nang para-para ketujuh jual lawan sidin, ha? Kenapa? Nyamannya, jadi ya kayak istilah kita baca jualan, tak lamun orang tak ketujuh sudah, anu bukan anu lalu kini tepayu ya berjualan. Orang sudah cinta lawan kita kenapa? Kenapa beribadat nang sunat rajin ridho Tuhan pulang dapat, lalu Tuhan memakaiannya dengan pakaian mahabbah. Lu nyaman eh? Ha? Nah itu. Ya kan? Musim dingin di Mekah nah. Musim dingin kesah nah. Ha? Tapi kirim kada nak nukar baju dingin. Ujar Arab, assalamualaikum. Waalaikumsalam juga kita tadi. Jadi fiin. Dah nak bulik. Soya, soya. Asbir, soya. Ma'iyah marah. Ijlis ma'iyah. Ujah Arab ni tu patuh pada apa kada. Sekali duduk kita. Sekali kita ada memundur takkan dia. Salawar. Baju. Tahan dingin. Anti dingin. Halal. Jar. Jarnya artinya anda bariakan aja lawan nyawa perai. Hamnya macam-macam jenayah mun. Sudah Allah Ta'ala cinta. Allah Ta'ala ridha. Tak rubut segalanya annya. Habis ya. Ham. Mintuhan yang pertama, yang kedua. Ham, saya tak uya apaan. Yang kedua, berapa kali uya, saya punya dua bisa mintuha. Pelek sayang semuanya anangnya. Sayang semuanya. Ini itu tadi. Mbah kita nak panang bari peperiksain dan rezeki pinangali itu ni. Nah kita tanya wa imma nang sunat pengoler tanya. Ya kah wajib menggawi. Atawa nang sunat gawi mana sudah kita katu kantut terbiasanya menggawi artinya bagaimana. Cuma kalau pina tujuan tadi aja nanya. Ada bercampur lain pada ridho Allah kalau itu aja tak. Apa hasilnya kada kaliha? Kada kalihatan itu tadi. Nah itu tadi. Lah khil'atu jadina ibul fa'ilnya kuliah. Iya kan? Artinya dipasang ke awaknya wa khil'atul mahabbah, pakaian cinta Allah. Nah, pakaian cinta itu allati tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah. Ah itu tadi. Lillahi wa billah. Itu Arab Yaman. Artinya jadilah di sisinya, di sisi si mahabbah tadi, atau di sisi allati barang aja. Buru adul pina menyeret, rupanya handak aibnya itu rupanya talak lain lah. Hanya indah-indah allati tadi. Si mosul ya Allah ada aibnya kala lah. Ya. Allati tasiru yang jadilah, belum ada lagi nih kita. Isimnya tasir tabaluman lagi kita. Indaha indah allati tadi. Napa nang tasiru nang jadi jamihu, nah itu teh seluruh harakatika, nah itu beda pertanyaan teleh seluruh garak nyawa ham garak nyawa kan kita ini salah satu je lah mun kada berdiam barane sama aja telah berdiam tak garis mereng barane lawan bagarak ya kan itu garak kita tak wasakana tika segala diam kita badiam kita bergerak sanyaannya lillah wa billah itu untuk Allah dengan pertolongan Allah untuk Allah dengan pertolongan Allah apalagi nang ha istilah kananakan ta ya kaumpama bacet gulakan billah walillah lillah wa billah itu gulak-gulak itu kada mau luput untung terus lillah untuk Allah billah dengan bantuan Allah nah apalagi nang sunat itu nang kita kaji ya kalau leh lamun bejakat nang sunat ikam tahu aja sudah itu selain daripada nang setahun sekali iya kan itu sunat aja ngarannya itu mun sembahyang itu sarang belajar dulu kita sembahyang duha belajar dulu untuk Allah kita tahajud belajar dulu untuk Allah jadilah itu bantu nang sunat-sunat entah apalagi wahia wahia si mahab khil'ah tadi wahia si khil'atul mahabban itu yaitu khil'atul wilayah yang ngaran pakaian wilayah wilayah itu bahasa kitanya pamaliharaan nah, artinya dipelihara jadi kalau disebut waliullah artinya dipelihara Allah kita kalau disebut urang nitu jar wali waliullah artinya urang nitu dipelihara oleh Allah atawa orang itu waliullah orang itu dikasihi Allah karena itu wilayah ia mahabbah mahabbah itu ia wilayah ya kah? Ha? Nah itu kata-kata tadi jadi habibullah ia jua waliullah ia jua itu tadi habis bal khil'atul khalifah khilafah mahkan ia itu juga yang disebut dengan pakaian khalifah Tuhan atau ganti Tuhan di dunia ini. Nah itu tadi. Jadi khalifah Tuhan ia juga. Hah? Jagalah. Nah, artinya Habibullah ia juga, Waliullah ia juga. Khalifah Allah. Nah itu tadi. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ha? Itu Tuhan menjadikan kamu khalifah di muka bumi khalifah napa? Nah itu karena khalifah untuk membimbing akan makhluk Allah ini. Nang mana belum tahu, ditahuakan perantara muntung sidin dan perantara pekerjaan sidin. Itu maksudnya khalifah di sini tadi. Lah, khalifah ini isinya lil irsyadi wal hidayah. Artinya memimpin dan melajari lawan makhluk Allah Ta'ala ini tadi. Itu khalifah Allah. Coba ikan minta dulu. Para lawan Tuhan kan sudah bahagia tah. Hah? Itu Tuhan pulang kasih. Amun sudah Tuhan kasih, lalu orang lawan kita apa? Kasih. Amun orang kasih kan orang datangan kada. Mbah orang datangan, lalu kita memakai nang khalifah tadi, artinya menyampaikan segala macam tadi. Lawan orang, orangnya sudah kasih, sudah artinya bangangaan, maasih apa ujar aja lagi. Kan untung banget tuh sudah. Hah? Nah itu tadi. Waqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sungguhnya membayang-bayangkan kepadanya itu khil'ah tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya bima yarwihi an rabbihi, pada hadis kudsi yang Rasul itu meriwayatkan akan itu hadis daripada Tuhan. Napa bunyinya? Innallaha ta'ala qal, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimmaftarabtu alaihi. Ma taqarraba ilayya. Tidak beramal dengan niat taqarrub kepadaku oleh hambaku, bisyai'in dengan satu amal, ahabba ilayya, nang paling aku cintai kepadaku, mimmaf tarattu alaih, daripada amal yang aku wajibkan atasnya. Jadi di dalam hadis nang inggan sini nah, Tuhan menyatakan lawan kita, orang yang mengerjakan segala nang fardu niatnya ikhlas, fardu ta ya iftaratu, ikhlas ta ya taqarraba, taqarraba ta bukan apa maknanya tadi, beramal karena menghampirkan diri, ya kalau ikhlas. Nah itu jadi artinya beramal itu hendak beparak lawan Tuhan. Ini lalawanannya sebutin beparak lawan makhluk. Ini minta jeta. Nah, kita beramal di dua macam tadi. Ada nang sekira para klon makhluk beramal. Nah. Ada nang sekira para klon Tuhan. Ada di hadis ini menunjukkan taqarraba ilayya, lawan Tuhan beparak. Iya kah? Hah? Anang? Orang tak sugih. Lawan sugih banar, namun kita hendak juga memaraki baik nang sugih banar sama sekali diparaki mintu, kalau mun kita nang masih utak waras ya kalau ada nang alang-alangan tak. Nah itu maksudnya tak. Jadi kalau kita itu bujur-bujur mengerja nang wajib tadi semata-mata karena hendak beparak lawan Tuhan, ujar Tuhan itu sudah ahabba ilayya, paling unda kasihi. Jadi orang itu sudah menjadi Habibullah itu sudah. Nang wajib aja hanya rene. Modal kada kita nang wajib ne. Modal habis. Bahkan apa ulun jar nang wajib guru aja menggawi ja pian sudah. Kadang-kadang sumbayang subuh ulun baluman lagi urang bang sudah sumbayang ulun jar. Maksudnya waktu sampai aja sudah, cuma urang bang telat. Itu maksudnya ta. Mengerti ikam ta? Masih aja guru ya ulun nang kakak ini lagi jar. Jangan artinya orang nang kasih lawan ulun bini gin lawan ulun jar menjuluri bini menjuluri. Wah kada gampang sakit benah hatinya kalau kita tak sebagai laki dijulurinya lih bini. Allah nang bah atau lagi rasanya rasa padih benar, rasa padih daripada kayap. Baiklah. Maka saya sebagai ibadat rajin aja. Kenapa jadi bini saya tak ada ketujuan sekarang? Nah boleh jadi kada takaghoba, artinya kada ikhlas boleh jadi. Kada ulun ikhlas jua, bujuran tolong lillahi ta'ala ini kan talu kali nyambat. Lah umpama, nah boleh jadi iftaratunya itu kada bujur. Kada bujur tunai. Nah, tunai itu kan sempurna kada. Ngarannya gin tunai. Minta. Pabilanya tunai mengerja nang wajib. Lah ikhlas. Ah, nang kada usah lagi nang menjulurin itu dipadai kada usah. Inya sorong lalu datangnya, minta ampun ulun katalah. Ka ampuni kalah ulun. Ngulahi lagi kan lumpian. Ada ninjulur lagi. Ulun mengulur aja. Om. Nah itu kada gampang nang. Dawaninya aja ikam tah. Nah ini orang sudah dikasihi Allah. Wah ni panginya. Ham jadi kalau kita memikirkan tu umanya kita untung. Ikam nak tengangar tendangar itu. Tengangar ikam. Tengangar artinya rasa hendak benda minta kalau salah. Bah. Maka dasar pembujuran ini. Bujur habis kudu sipok. Hanya nang wajib aja lima waktu aja misal sembahyang digawe sudah hasilnya kan lumayan tuh. Lumayan. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Wa ya wala dan kada yazalu sing ampihan. Jadi wala yazalu dan kada sing ampihan. Ya kalau orang di sekolah entah mengaji senantiasa ya orang sekolah kita nang bubuhan dadugalan di rumah nini itu lagu bahari ya maknanya wala yazalu kada sing ampihan abdi hamba unda nita ya taqarrubu mengerjakan dengan niat baparak ilaiya kepada undam. Jadi ini niatnya baparak ulun Tuhan jo pulang. Nang apa amalnya pulang nenek bin nawafili. Nah itu ba'alif lam wajan mangalili. Nah itu salah mangalili sigat muntahal jumu ba'alif lam nenek bin nawafili segala nang sunat. Nah segala nang sunat, segala nang sunat. Jadi segala itu banyak kelak. Nah maka sigat muntahal. Nah, maka layazalo, ujar bahasa orang Barin apa layazalo tidak tugul lain tuul. Nah itu sama aja tidak tugul tuul wajannya sah bunga, ya sah tolul, ya. Nah jadi senantiasa hamba unda baparak lawan unda. Hanya semenyaan baparaknya lawan Tuhan najisannya. Han, ada kita ini kita panglah banyak ada beribadat katanya hingga hendak baparak artinya supaya aku baparak lawan guruntung waluh guruntung manau ini beramal nih hendak bersahabat guruntung manau guruntung waluh ham itu makhluk ada gitu orang hendak baparak ke Tuhan. Ini kita juala kada siapa apa ini kita bujur kada. Ha? Nah itu tak ada aja itu nyaman pangkainya dulu ya tak. Ha? Banyak pina kenapa kada tapi bayi waktu lalu aja. Beruntung mana? Beruntung waduh kemarin. Jarangnya tak. Mengiyot tak. Bangaran menyentuh lagi hibak sampai ke langit nang kapito. Bakiawan. Beruntung malu, beruntung mana? Lah, nah jadi kita jangan sampai kayak itu. Kita ini semata-mata niat hendak lawan Tuhan aja beparaknya. Menurut artinya petunjuk hadis kudsi ini, baik gawian nang wajib maupun nang sunat, seperti melajari orang ilmu-ilmu nang wajib atau melajari orang ilmu nang sunat. Ini ilmu dua. Ada nang wajib nang sunat. Ini niatnya melajari orang tu semata-mata takarrub lawan Tuhan aja, semata-mata ridho Allah aja. Maka buktinya orang nang bujur-bujur ka itu awit nang melajari orang awit. Nya kadada melihat nang lain-lain pada nitu kadada awit tam jadinya nya. Ni misal gawian sorong jua bisa melajari orang lah misalnya. Ha? Nah, atau belajar minta jua pulang, ya kah? Minta jua mata-mata hendak bapala kulon Tuhan, mata-mata hendak supaya dapat ridha Tuhan, awit belajar tak? Ha? Ha? Lamun minta unda belajar situ, kalau anu lagunya yang anu bagus benar, mbahnya sidin kena bedarus membacakan tafsirnya itu, kada belagu lagi, unda hampir sudah janda. Awak nyawa semalam menukar kaset dah. Nah, apa kada rami lagi? Nah, kada awit di. Itu tenang. Kalau orang bujur-bujur awit nengah. Awit. Itu cirinya benar aja panglah ciri tadinya. Hatta. Nah, ada hatta nenek. Itu uhib. Nah, ada huruf na'a itu fi'il mudhari pangnya sesudah hatta lah. Ini hatta uhibba. Nah, sudah habis. Kalau membaca uhibbu dosa lon si bawahi. Nah, lon perro apa aneh? Lon kisai, lon nahwiyin itu aja. Hatta uhibbahu artinya sehingga unda cinta akan dia. Nah, ini dulu ya pahabisannya. Artinya katuntungannya. Nah, pagaranjar patamatannya. Nah, patamatannya orang nang mengerja nang wajib dan nang sunat tadi nang semata-mata karena Allah. Ara patamatannya uhibbahu. Unda ujar Tuhan cinta lawan inya Allahu Akbar. Nang Tuhan cinta nge. Jangan Tuhan cinta kita mertua saja cinta sama menantu. Masya Allah, lumayan. Satu kali lagi, lumayan. Apalagi nang ini nang Rabbul Alamin kada gagampangan. Nini nang uhibba unda ja Tuhan cinta lawan ninya. Hem. Nah, pamun sudah sirin cinta yang menbanar nengai. Nah, ini kada bagaduh Tuhan adalah madakan tadi abdi tadi artinya anu laki-laki aja kada ada bini-bini kah, wencir kah masuk aja. Nah, ini berataan asal mengerja nang wajib lawan nang sunat niatnya ikhlas. Tapi nang sunat tadi layazalo, nang wajib tadi terus jua lo lah. Ya ta? Itu artinya tugul nih. Kalau tugul nih ngali mana kita Mbah Anu terbaca DLL. Ya kah? Mbah Anu kada ingat di mana anaknya. Ini tugul nih. Ngalih jannya urusan tugul nih. Duduk aja ta kita ngalih tugul nih. Duduk nih Mbah Anu kena di mana kada duduk tak? Mana di mana kada tugul? Hah? Itu padahal membaca jadi naudzubillah haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Duduk itu apabila nyawa tetap akan diberi Allah taala ka pangarannya najahan nuju kita kaun tungan kena di masa nang akan datang. Nah itu tadi kalau zaman bahari ujar guru kasykul anwar Allah yarham itu kalau murid duduk pina baalih-alih lalu dibacakan sirina jenang tadi nang haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabirin azman. Jadi artinya disuruh tugul. Nah apalagi tadi fa'idha ahbabtuhu maka apabila aku puja Tuhan sudah cinta lawan inya lawan si hamban itu tadi. Napa tanda-tandanya nang? Nah ini ciri kalau ikam misalnya rasa hajin iya jua soko aku nang orang dikasih Tuhan. Oh ada ciri intan gin ada ciri lah. Nah itu tunjiatan gin ada ciri. Entah kalau lah baca lalat sini naja. Nah kata, ya kah? Itu pang anu pangjar nang membacakan tu nang siapa ngaran sinta nang bunyi ijen itu, oh ada ciri jua. Di mana cirinya? Gigi sidin kuning. Nah itu ciri jua bukan? Nang lain gigi putih berataan, sorong kuning gigi na. Tu ciri nang nampak. Ada ciri nang tersembunyi. Maaf. Itu maaf. Pada kau diungkayakan. Nah, ya. Jadi ini cirinya orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sam'ahu adalah aku telinganya. Oh, jadi mun mintu Tuhan jadi telingalah. Karena ikam sudah paham aja artinya tentulah lain. Jadi maksudnya kuntu sam'ahu aku memelihara telinganya. Nah itu jadi telinganya itu dipelihara aja tadinya mau pengenangnya adupan masuk ke telinga ikam Tuhan mana memeliharakan setengah mati adupan tak masuk ke luang telinga ikamnya kata kawa Tuhan memeliharakan. Nah pak misalnya atau nenge nang pina kada tapi bagus telah telinga ikam tang kada mau mendengar aja barang aja tak guring kasababnya tak pendek kata pelihara tadi pang telinga tu tak pelihara Tuhan nang memelihara akar. Nah itu apa alladhi yasma'u telinga nang inya mendengar bihi dengan si telinga. Jadi telinga sudah tak pelihara kada gampangan ni lamun telinga tak pelihara kan makanya larang talingan ini aku ni rasa baluman jo mendengar habar kita utunja senang Tuhan Efir bisa ada aku mendengar pabrek bola talinga ham kedada juga itu talinganya aja nyarnanya apalagi pandangarnya maginnya rasa kada terdengar lagi nih tapi ini kan masih dipikirkan sekali orang luar negeri itu bisa anak diakalan ini tu kan nak maulah pendengar ini kena sakolah. Tapi aku pikir kada kawa juga bahannya lebih sih. Maka mun kita kada mendengar ngalih tu nang, ha? Ngalih aja. Aku ni sebenarnya sudah kurang juga pendengar, ya kah? Ya cinta babinian bisa tertawa, cinta ngelekek, nawakan. Nyawa pendek tak? Napa tak Joko? Lalu dinyaringnya sedikit, kadendang, harta jokok, berapa dapat? Kakalekek, kubinian, sama.